بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الكريم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah, pada hari ini ada dua momentum penting berkumpul menjadi satu. Pertama, Jumat yang penuh berkah untuk orang-orang yang beriman. Kedua, kita berada di tengah 10 hari yang istimewa yang dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah, di mana amal saleh pada 10 hari bulan pertama Zulhijjah ini nilainya digambarkan secara simbolis lebih baik daripada orang yang berjihad, kecuali orang yang pergi berjihad dengan hartanya sendiri dan tidak kembali lagi dengan nyawa dan hartanya lagi. Inilah dua momentum penting yang ingin saya ingatkan sekaligus sebagai tema khutbah pada khutbah Jumat hari ini, tentang 10 hari awal Zulhijjah dan amal soleh yang ada di dalamnya. Ini pula pesan pertama yang ingin khatib sampaikan di balik kata ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai nyawa dicabut tanpa rencana, bahkan kadang tanpa aba-aba. Kematian tidak mengenal usia. Yang muda bisa lebih dulu daripada orang tua. Anak bisa lebih pergi lebih cepat daripada ayah bundanya. Karena kematian tidak menunggu tua. Dan kematian tidak menunggu kita sudah siap atau kita sudah tobat atau belum. Berdoalah dan berjuanglah agar nyawa ketika dicabut, kita dalam keadaan Islam secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam surah Al-Fajr, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal fajr walayalin ashr. Demi waktu fajar dan demi hari yang 10. Para ahli tafsir dan ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan demi malam yang 10 adalah malam-malam pertama bulan Zulhijjah seperti ini. Begitu yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa Imam Ahmad meriwayatkan secara marfu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Malam-malam pada malam-malam seperti ini akan menjadi yang istimewa bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan Rasulullah SAW menganjurkan agar tidak mematikan lampu pada malam-malam 10 hari seperti ini. Maksudnya adalah menghidupkan malam selain dengan tilawah, zikir dan tasbih adalah dengan menghidupkan malam lewat qiyamul lail dan habiskan malam untuk berdua-duaan dengan Allah Azza wa Jal. Di dalam ayat lain juga disyaratkan tentang keistimewaan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat. ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Al-Hajj 28. Dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan hari-hari yang telah ditentukan di sini, ayyam al-ma'lumat. Para ahli tafsir dan para ulama mengatakan bahwa hari itu adalah hari-hari awal bulan Zulhijjah. Begitulah pendapat mayoritas ulama dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga oleh Abu Musa al-Ash'ari, oleh Mujahid, juga oleh Atha, Ibn Jubair, Al-Hasan, Qatadah, Ad-Dhahhak, Ibrahim An-Nakhai, dan juga pendapat Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat yang masyhur dari Imam Ahmad rahimahumullah. Kalau di surah Al-Fajr dijelaskan tentang keistimewaan malam-malam bulan Zulhijjah seperti ini, maka di surah Al-Hajj ayat 28 dijelaskan tentang keistimewaan siang hari, ayyam al-ma'lumat, pada kesempatan yang berharga ini. Dijelaskan bahwa pada siang hari itu menjadi istimewa dengan sebuah konotasi yang kita jelaskan setelah ini pada ayat setelahnya, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, hewan ternak yang kita bawa, hewan ternak yang mendatangkan penghasilan. Kalau diperhatikan, dia itu telah ditundukkan oleh Allah untuk kita semua. Tentu maksudnya di sini adalah agar kita bisa berkurban dengan kurban yang terbaik. Kalau tahun ini masih kambing yang harganya sama dengan tahun yang lalu, berarti belum meningkat ketakwaan kita dan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW memang pernah berkurban dengan seekor kambing atas nama dirinya, keluarganya, dan umatnya. Boleh itu dilakukan bagi orang yang terbatas kemampuannya. Tetapi, sidang Jumat rahimakumullah, siapapun Anda, apapun masalah ekonomi Anda sekarang, berapapun hutang yang sedang Anda hadapi, bagaimanapun kondisi carut marutnya ekonomi Anda, percayalah, berapa tabunganmu sebetulnya tidak ada tekanan kuat agar kita menabung di dalam Islam. Yang ada adalah berinvestasi yang benar di jalan Allah. Di antara Anda mungkin punya tabungan 10 juta karena berniat ingin memulai sebuah bisnis atau ingin memberikan DP untuk cicilan rumah ke depan, tapi percayalah, ketika Anda berinvestasi, berkorban dengan yang terbaik, Allah pasti balas dengan yang lebih baik yang Anda berikan itu. Nasihat saya, kalau Ibrahim alaihissalam, sang kesatria pemberani, bahkan memberikan belahan jiwanya Ismail, dengan gemetar tangannya sembeli sendiri anaknya, Rasulullah SAW juga pernah memberikan kurban yang terbaik, berpuluh-puluh ekor unta yang disembeli dengan tangannya sendiri, seperti Ibrahim yang rela menyembeli belahan jiwanya sendiri dengan gemetar tangannya. Saudara-saudara, terlalu kecil tabunganmu untuk kau korbankan di mata Allah. Tetapi ketika kamu berani memberikan yang terbaik dari tabunganmu, berkorban dengan yang terbaik bagi Allah, berapapun besarnya utang-utangmu, terlalu kecil untuk digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Kalian yang masih pelit berkorban karena merasa gajinya kecil, tabungannya cuma 100 ribu dan 200 ribu. Itu karena pikiranmu yang kerdil dan jiwamu yang sempit. Ajak orang lain berpartisipasi untuk berkorban. Coba belajar untuk menjual apa perhiasan yang kamu punya. Berapa tabungan yang kamu punya. Berkorbanlah dengan yang terbaik. Yang terbaik yang kamu punya di jalan Allah. Maka insya Allah apapun persoalan rumah tanggamu, akan Allah berikan kepadamu istri yang bertakwa tiba-tiba di hadapanmu. Saudara-saudara, Anda yang berani berkorban dengan yang terbaik karena Allah, Anda punya masalah apa dengan anak Anda? Insya Allah, berdoalah, berjuanglah, maka mudah-mudahan anakmu seperti Ismail yang katakan kepada ayahnya, "Ayah, tajamkan mata pisau ayah, ini leherku, lekatkan di leherku, ayah akan dapati aku dalam keadaan bersabar." Mungkin persoalan istrimu, mungkin persoalan anakmu, karena selama ini kamu sebagai orang tua, karena kamu sebagai suami, masih bermental kebinatangan, sembelih itu semua. Alama razaqahum min bahimatil an'am, al-bahimah, dikatakan bahimah, karena hewan itu pembicaraannya tidak jelas. Mungkin selama ini, kita sebagai manusia, belum lantang ucapkan la ilaha illallah. Mungkin selama ini dalam bekerja, kita seperti hewan yang mencari makan dan rerumputan itu. Bukan rahmat Allah yang kita cari. Mungkin selama ini kita menjadi bahimah. Keluar dari rumah mencari duit, bukan mencari rahmat Allah. Mendapatkan duit, kita simpan lagi dan menjadi penyembah duit. Bahimah. Kita orang yang tidak jelas visi hidup kita. Sehingga juga kita menjadi orang yang tidak jelas dalam bertutur dalam kehidupan ini. Sembelih kebinatangan dirimu itu. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Mungkin masih banyak mentalitas kehewan ternakan pada diri kita atas nama syahwat ini. Sembelih itu. Berani. Kalau perlu jual harta terbaikmu untuk berkurban karena Allah. Seperti Hajar nanti istrimu. Wahai Ibrahim. Allahkah yang perintahkan engkau untuk tinggalkan aku dan anakmu di lembah yang tandus ini? Ibrahim, gemetar kakinya, gemetar lidahnya, karena telah terbebas dari kebinatangan diri untuk la ilaha illallah. Ibrahim berkata, iya, wahai istriku. Di dalam hatinya, Ibrahim alaihissalam belum puas tatap wajah sang bayi yang masih merah itu. Bergejolak dadanya. Ibrahim belum puas memeluk anaknya Ismail. Tapi perintah itu terlalu berat untuk dilaksanakan. Harus tinggalkan dia di sebuah lembah yang tandus tanpa air dan pepohonan. Sekali lagi, saudara-saudara, mungkin dengan meninggalkan sifat kebinatanganmu yang cinta duit dan cinta dunia, cinta tabungan dan cinta perhiasan sehingga sedikit korbannya, Allah akan tolong di hari-hari yang penuh mulia ini. Hari-hari yang diketahui oleh Allah kebaikan kalian semua. Ibrahim kemudian berkata, iya Hajar, Allah yang perintahkan aku untuk tinggalkan engkau, istriku tercinta, dan anak tersayangku Ibrahim Ismail di lembah yang tandus ini. Lalu apa kata Hajar? Kalau begitu, segera tinggalkan kami, wahai hamba Allah sejati. Karena Allah tidak mungkin tinggalkan kami sendirian dan sia-siakan kami di sini. Beramal solehlah. Wahai para pemuda, jadilah Ismail-Ismail masa kini. Wahai para pemuda, pada dirimu melekat kata perubahan dan kebangkitan sebuah bangsa. Tetapi, wahai para pemuda, kalian tidak bisa menjadi pelaku perubahan dan kebangkitan di sebuah bangsa sebelum ada gelora jiwa Ismail di dalam dirimu. Katakan kepada ayahmu, gelorakan kepada para pahlawan yang telah gugur. Wahai ayah, tajamkan mata pisaumu. Lekatkan di leherku. Gorok leherku, wahai ayah. Maka ayah akan dapati aku sebagai anak dan keturunan pemuda bangsa ini yang bersabar karena Allah Azza wa Jal. Bukan seperti tentara yang masuk Akabri ingin jadi konglomerat seperti para jenderal. Bukan! Kalian harus menjadi Ismail-Ismail masa kini untuk bangsa dan negeri ini. Bukan seperti mereka yang masuk fakultas hukum agar menjadi lawyer yang berkalung emas dan bercincin emas, bergelang emas. Laki-laki kok berpenampilan seperti togut seperti itu. Bukan! Kalian bukan seperti polisi atas nama mengayomi masyarakat, tapi tiap hari rela makan uang sogok. Bukan. Bangsa ini tidak bisa dipimpin oleh wali kota dan gubernur yang kebiasaannya seperti anak kecil yang mengkoleksi mobil-mobil bagus di garasinya. Kelakuannya seperti hakim yang seperti anak kecil. Buat apa udah tua menjadi pejabat tinggi negara, kerjaannya seperti anak kecil yang suka koleksi mobil-mobil itu semua. Na'udzubillah min dzalik. Kebinatangan, bahimatul an'am, itu barangkali yang telah menimpa bangsa ini. Wahai para pemuda, jadilah engkau Ismail-Ismail masa kini. Kalian bisa menjadi pemimpin negeri ini. Ketinggalan bangsa ini kalau harus memilih pemimpin seperti yang disodorkan dalam kampanye-kampanye yang hasilnya hanya melahirkan pejabat-pejabat korup baru. Yang kita impikan adalah pemimpin yang tidak khianat kepada saudaranya. Pemimpin yang tidak khianat kepada rakyatnya. Pemimpin yang tidak suka makan uang rakyat karena lebih rela hidup sederhana. Pemimpin seperti Ibrahim yang berani berkorban untuk memberikan manfaat dan tinggalkan Babilonia karena di sana banyak maksiat dan kemusyrikan. Pemuda, kamu bisa menjadi pemimpin masa depan kalau sudah kamu gorok mental kebinatangan dirimu saat ini, dan ini saat yang tepat. Saudara-saudara, Ibnu Umar dan Abu Hurairah mengikuti para sahabat yang lain dan Rasulullah seperti yang digambarkan dalam riwayat yang sahih. Ini saat yang tepat untuk bertakbir, bertahlil, dan bertasbih. Seperti gelombang di pasar-pasar, seperti gelombang di atas kendaraan, di rumah-rumah, dan di masjid-masjid, mereka bertakbir sejak hari pertama bulan Zulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah, takbir ini dalam fikih namanya takbir mutlak, sunnah dan bagus dilakukan. Orang-orang yang sudah bertakbir sejak awal Zulhijjah niscaya bergelora jiwanya dan pasti berani berkorban dan beramal saleh dengan yang lebih baik. Orang-orang yang belum bertakbir dari sekarang takut berkorban dengan yang lebih baik. Rasanya sesuatu yang mustahil berkorban sapi untuk dirinya sendiri. Masih berhitung selalu untuk yang 7, itu cuma standar. Harusnya kita memberikan yang terbaik. Bagi orang yang tidak berhaji, takbir muqayyadnya itu dilakukan sejak fajar tanggal 9 hari Arafah. Saya ulangi, Anda disunnahkan secara muqayyad untuk bertakbir sejak tanggal 9 hari Arafah ba'dal fajar sampai tanggal 13 di waktu asar ayyamut tasyarik Zulhijjah itu. Sedangkan bagi yang berhaji, kapan sunnah muqayyadah bagi mereka untuk bertakbir? Pada tanggal 10, Yaumun Nahar, hari penyembelihan, ba'da zuhur. Itu hari sunnahnya bagi orang yang berhaji. Secara muqayyad, secara terikat oleh waktu. dari ba'da zuhur tanggal 10 Zulhijjah sampai ba'da asar tanggal 13 Zulhijjah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Dalam banyak riwayat disebutkan pentingnya untuk bertakbir, bertahlil, dan bertasbih pada 10 hari bulan Zulhijjah ini. Saudara-saudara, kalau ada zikir yang paling baik dibaca di Arafah, yang paling banyak dibaca oleh Rasulullah dan para sahabat adalah La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulk, walahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pula yang bagus kita baca selama 10 hari awal Zulhijjah ini, sampai hari Arafah. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah, lahul mulk, walahul hamd, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sidang Jumat rahimakumullah. Ada banyak riwayat, bahkan satu riwayat yang tegas mengatakan bahwa beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini lebih baik daripada orang yang berjihad fi sabilillah, kecuali orang yang berjihad dengan hartanya lalu dia tidak kembali dengan nyawanya dan tidak kembali juga dengan hartanya. Mereka lebih baik dibanding orang-orang yang beramal saleh pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini. Sidang Jumat rahimakumullah. Belum hilang kesempatan. Mulai hari ini usai sholat Jumat, segera berniat yang terbaik. Membantu menolong orang lain. Melindungi anak yatim. Memberi makan orang miskin. Tingkatkan zikir, khusyukan salat. Perbanyak tilawatil Quran. Silaturrahim, minta maaf dan memaafkan orang-orang yang tersakiti dan yang kita sakiti, atau kita yang disakiti. Sidang Jumat rahimakumullah. Bersedekah yang banyak. Bersedekah yang banyak. Allah akan cepat balasannya kepada kita semua, apapun masalah yang sedang kita hadapi. Sidang Jumat rahimakumullah. Bangun malam, bangun malam. Berzikir. Setelah tilawatul Quran, setelah sebelumnya qiyamul lail. Perbanyak. Perbanyak dari sekarang. Sungguh kesempatan ini sangat berharga. Belum tentu tahun depan kita disampaikan usia sampai awal Zulhijjah lagi. Sungguh ini waktu yang istimewa bagi kita semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. Minimal keluar usai Jumatan ini, dengungkan di dalam dadamu, gelorakan di dalam hatimu, bertakbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Walillahilhamd. 10 awal Zulhijjah ini juga merupakan momen penting bagi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dijanjikan oleh Allah untuk menerima Taurat pada malam ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Wa atmamnaha bi 'ashrin. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Dan telah kami janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Tapi sayangnya, siang hari tadi, di hari ke-30, yang mestinya Musa dalam keadaan berpuasa, hari itu tidak berpuasa. Dia memakan dedaunan di atas Bukit Tur, di daerah Sinai. Allah kemudian bertanya, kenapa kamu tidak berpuasa? Karena aku malu berbicara denganmu dalam keadaan mulutku berbau. Karena itu, disempurnakanlah perjalanan dinas Musa menjadi 40 malam. Dan dilanjutkan di ayat ini. Dan kami telah janjikan kepada Musa memberikan Taurat sesudah berlalu waktu 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. 10 malam setelahnya Nabi Musa banyak beramal saleh.